Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala al-habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati pengurus masjid, hadirin hadirat, datuk-datuk, datin-datin, tak dapat saya sebutkan satu persatu. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita semua ini keutamaan memakmurkan masjid. Yang pertama, niatnya saja sudah ditulis malaikat. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza hamma, idza apabila hamma seorang hamba itu berkeinginan, bihasanatin, memakmurkan masjid. Hasanah am, semua yang baik. Tapi di antara yang baik itu memakmurkan masjid. Kata Allah Ta'ala kepada malaikat, uktub, tulis. Dia nak datang ke masjid, tulis satu kebajikan. Tak jadi dia datang, tulisan tak boleh dihapus. Kalau dia jadi datang ke masjid, tulis dua. Jadi makna setiap hari kita mesti ada niat nak memakmurkan masjid. Jaga tidur, nak tidur malam pun sudah berniat, ya Allah, buatlah aku terjaga sebelum azan subuh, sebab aku ingin solat subuh berjamaah ke masjid. Kata Allah Ta'ala kepada malaikat, tulis. Jadi dia ke masjid, tulis dua. Tak jadi ke masjid, tulis satu. Tapi jangan setiap malam macam itu. Setiap malam tak pernah datang ke masjid. Sebulan tak ke masjid. Awak kenapa tak ke masjid? Kata Datuk Imam. Oh, kata Ustaz Somad, niat aja dah tulis satu dah. Nah, ini bukan mengaji nak mencari kebenaran, tapi mengaji hanya untuk berdalil, berhujah saja. Makanya di antara doa kita tadi, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Jauhkan kami daripada ilmu yang tak ada bermanfaat. Sebab apa? Hafal dalil. Laisal ilmu bi kathratir riwayat. Ilmu itu bukan orang yang banyak meriwayatkan, begini kata hadis, begini kata sunnah, begini kata asar, begini kata khabar. Bukan. Tapi manakala dia dapat diamalkan terus, maka selalu berniat baik, selalu beringin dalam hati azam ingin memakmurkan masjid. Mudah-mudahan tiap-tiap hari belum matahari terbit, niat awal kita adalah ingin memakmurkan masjid, insyaAllah. Amin. Ini yang pertama. Di mana letak niat itu? Di hati. Adakah niat itu bersuara? Tidak. Adakah niat itu berhuruf? Bukan. Dari mana malaikat tahu bahawa kita ada niat nak memakmurkan masjid? Padahal malaikat tak tahu apa yang ada dalam hati. Kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani dalam kitab Tambihul Mughtarrin. Tambih, peringatan. Mughtarrin, orang tertipu. Peringatan bagi orang-orang yang tertipu. Ketika seorang hamba berniat baik, malaikat mencium harum semerbak. Malaikat cium harum semerbak. Oh, dia ada niat baik, tulis. Tapi manakala dia tak ada niat baik, tak ada bau apa-apa. Bila dia berniat tak baik, datang bau busuk. Dari situlah malaikat tahu hamba ini ada niat baik, maka kata Allah, tulis untuk dia satu kebaikan. Maka tiap-tiap hari, tiap-tiap saat, tiap-tiap waktu, tiap-tiap detik, kita selalu berniat baik, baik, baik. Niat baik dalam hati, naik niat baik tadi ke dalam kepala, maka baik tadi pun turun ke mata, mata jadi baik, ke telinga, telinga jadi baik, ke kaki, langkah kaki jadi baik, ke lidah, lidah menjadi baik. Kalau nampak ada orang bercakap yang tak baik, sebenarnya yang tak baik di lidahnya itu hanya 10% saja. Yang 90% tak baik dalam hatinya. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Qad badatil baghdha'. sudah nampak kejahatan, permusuhan di mulut mereka. Wama tukhfi suduruhum akbar. Tapi yang tersembunyi di hati mereka akbar, lebih besar daripada yang keluar daripada mulut mereka. Itulah mengapa mesti hati baik, pikiran baik, mulut jadi baik. Hati baik, pikiran baik, mata menjadi baik. Maka semua berawal dari hati yang baik. Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam jasad itu segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal, segenggam, sekepal tadi baik, maka yang lain ikut menjadi baik. Kalau dia rosak, yang lain ikut menjadi rosak. Ala wahyal qalb. Hati. Oleh sebab itu maka niat baik. Ini yang pertama. Selepas itu dia pun bangkit dari tidurnya, kemudian melangkahkan kaki ke masjid. Ini yang kedua. Khutwah namanya, langkah kaki. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat darjah. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat darjah. Langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat menghapus darjah. Apa pula menghapus darjah? Langkah kelima menghapus dosa, langkah keenam menaikkan darjah. Jadi datanglah orang kampung Bani Salim. Nama kampungnya Bani Salim, jauh dari Masjid Nabawi. Ya Rasulullah, ya, rumah kami jauh dari Masjid Nabawi. Kalau begitu izinkan kami jual rumah kami, kami beli tanah baru, pindah dekat Masjid Nabawi supaya kami boleh solat berjamaah di Masjid Nabawi. Kata Nabi, jangan. Tetap duduk di kampung Bani Salim, tapi kamu berjalan kaki datang ke Masjid Nabawi, sebab langkah-langkah kaki kamu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna ayat yang tuan-puan semua hafal. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami tulis semua bekas tapak kaki mereka. Wa atharahum, bekas-bekasnya nampak tertulis. Wa kulla syai'in ahsaynahu, semuanya kami tulis, kami catat dalam buku kitab catatan yang nyata. Maka tadi semua langkah-langkah kaki kita datang ke masjid memakmurkan rumah Allah ini, semuanya menjadi nilai setiap langkah amal saleh. Mudah-mudahan kita semuanya istiqamah insyaAllah. Saya tadi pagi tak ada langkah kaki Ustaz Abdul Somad. Macam mana sampai kemari? Sebab saya naik motor. Oh, maka setiap tetes minyaknya pun dibalas Allah Ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Cuma ada setengah orang nak hilangkan sunnah berjalan kaki ini. Nah, itu jalan kaki kan zaman Nabi, sebab dia tak ada kereta. Zaman sekarang ni cukuplah naik kereta. Dia nak hilangkan sunnah berjalan kaki ke masjid, tapi petang-petang hari dia jogging. Padahal bila dia berjalan kaki ke masjid 10,000 langkah sehari, maka pergi balik satu kali langkah tasbih subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah bihamdihi subhanallah fil azim subhanallah bihamdihi subhanallah fil azim atau selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kaki melangkah, mulut berzikir, hati tenang, sampai ke masjid, bekas tapak kaki menjadi saksi, dan malaikat senantiasa mendoakan dosanya hapus hilang dan darjahnya di sisi Allah diangkat setinggi-tingginya. Ini yang kedua. Yang ketiga, masuk dia ke masjid. Tadi saya dibawa masuk ke masjid dari pintu, maka dia berdoa kepada Allah, Rabbighfirli dzunubi, Allahumma ftahli abwaba rahmati. Yang ketiga, tutupi dosaku ya Allah. Dosa ni banyak. Dosa mata, dosa telinga, dosa kaki, dosa lidah, dosa kepala, dosa hati. Bisikan yang ada dalam hati selalu berbisik-bisik, lintasan yang ada dalam kepala. Maka minta ampun kepada Allah, Rabbighfirli dzunubi, ampunkan dosaku. Setelah dosa ampun, waftahli abwaaba rahmatik, bukakan untukku pintu rahmat. Cuba tengok doa dua. Pertama minta hapus dosa, kedua minta buka rahmat. Sama macam doa kita waktu duduk antara dua sujud tadi. Rabbighfirli warhamni. Sebab rahmat tak turun kalau orang masih ada dosa. Makanya Nabi waktu dia duduk, dia tanya. Nabi sebelum mula majlis dia tanya, ada di antara kamu yang putus tali silaturahim? Sahabat takut nak berbohong. Ada ya Rasulullah. Pergi balik, sambung dulu silaturahim. Kenapa ya Rasulullah? Rahmat tak turun sebab ada orang melakukan dosa. Maka sebelum masuk tadi, minta ampun dulu. Rabbighfirli dzunubi. Setelah dosanya hilang, barulah turun rahmat. Waftahli abwaaba rahmatik. Orang mati pun begitu juga. Orang mati tak kita mintakan rahmat, hilangkan dulu dosanya. Allahumma fir lahu warham. Ampunkan dosa dia, baru rahmati dia. Oleh sebab itu maka sejalan antara doa untuk orang hidup, untuk orang mati, dan doa dalam masuk pintu masjid. Rabbighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Rabbighfirli warhamni. Allahumma ighfir lahu warham. Maka selama di dalam masjid ini, hapuslah dosa-dosa, turunlah rahmat-rahmat, tapi utang tak hilang. Nah, ini mesti kita faham dengan baik. Ya, nanti sudah masuk masjid, merasa diri sudah taubat, lalu kemudian hutang piutang. Orang yang mati syahid itu tidak merasakan sakratul maut, tidak merasakan azab kubur, tidak merasakan hisab, terus masuk surga illad dain, kecuali hutang. Ayat paling panjang dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282, ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kamu menjalin janji hutang piutang, ila ajalim musamma, sampai masa waktu terhad tertentu, faktubuh, tulis. Padahal masa itu yang mampu menulis Quran 40 orang sahaja, tapi ayat turun tentang tulis menulis hutang. Sebab kalau hutang masih lagi tersangkut, maka roh orang tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Orang mati syahid pun tak diterima, apalagi yang mati jatuh. Oleh sebab itu maka ini amat sangat penting. Masuk yang keempat. Masuk ke dalam masjid. Kami tak duduk. Masuk ke dalam masjid tadi tak duduk. Tunggu muazin azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Bagaimana bila kita masuk masjid, muazin sedang azan? Kata Nabi, idza dakhala ahadukum al-masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalli rak'ataini, salat sunat dua rakaat. Kenapa tak terus salat sunat dua rakaat? Menunggu azan selesai. Kenapa tunggu azan selesai? Nabi ada sebut hadis lain, sesiapa sahaja yang mendengar azan kemudian dia sambut seruan azan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu beza dengan yang lain. Kalau asyhadu an la ilaha illallah itu saja, Allahu akbar itu saja, la ilaha illallah itu saja, hayya ala salat, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi ketika disebut asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka diucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah mengapa sesetengah muazin sebelum azan dia ingatkan dulu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar. Lalu orang pun melarang. ada pelajar duduk kat masjid surau, dia azan, sebelum azan dia baca innallaha wa malaikatahu. Lepas tu datang orang melarang, jangan tambah-tambah azan. Wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Membaca innallaha wa malaikatahu sebelum azan itu bid'ah dan masuk neraka jahanam. Budak ni lapor ke saya. Dia pelajar saya di universiti. Ustaz Somad, ya, saya sebelum azan saya baca innallaha wa malaikatahu. Lepas tu ada orang-orang tua dekat masjid marah pada saya. Kata dia jangan tambah-tambah azan. Saya tanya, awak kenapa baca ayat tu sebelum azan? Tak ada, ikut-ikut orang ni. Muazzin baca ayat itu, dia nak ingatkan pada orang yang ada di persekitaran masjid, nanti bila aku sebut nama Muhammad, bersalawatlah. Sebab kata Nabi, bu'adhan liman zukirta walam yusalli alaika. Celakalah orang yang manakala namamu disebut tapi dia tak berselawat kepadamu. Orang paling bakhil adalah orang yang nama dia disebut tapi dia tak berselawat. Maka muazzin tadi nak ingatkan, sallu alaihi. Tapi orang marah dengan saya, ustaz, bila saya baca ayat tu. Oh, kalau macam tu esok bila awak azan tak usah baca ayat. Jadi attention please. Bila nanti saya sebut nama Muhammad, berselawatlah, berselawatlah. Kira-kira mana lebih elok? Mana lebih elok? Attention please atau innallaha wa malaikatahu? Eloklah innallaha wa malaikatahu. Ini kan cuma nak bagi tahu. Usah bagi-bagi tahu lagi. Semua orang dah tahu dah. Usah bagi tahu. Semua kita tahu bahawa sembahyang tidak sempurna kalau saf tak rapat dan tak lurus. Tapi sampai hari ini imam tetap bagi tahu, luruskan saf, luruskan saf. Pernah tak imam cakap, oh, maaf jemaah, saya tak bagi tahu sebab tuan-tuan dah tahu dah. Tetap bagi tahu. Ini kan cuma cara nak bagi tahu orang. Samalah macam pindah dari salat tarawih ke salat witir. Sallu salatal witri thalatha rakaatin asabakumullah. Di Sabah ada macam tu. Apa kita? Tapi setengah orang sekarang larang, tak boleh. Yang tak boleh, yang tambah-tambah. Diam aja. Macam mana dia nak bagi tahu? Tak semua makmum ingat di belakang. Saya pun tanya sebenarnya, witir kan? Dia tak ingat, dia tak kira. Dah makan cendol, dah makan apa saja. Tak ingat lagi, tak kira entah berapa rakaat. Apa lama betul ini? Nah, maka datang orang dari belakang bertanya, Tuan Imam, kita ni witir ke terawih? Witir tiga. Mana elok? Witir tiga kan macam tadi. Eloklah macam tadi. Sallu salatal witri salasa rakaatin asabakumullah. Oh, witir. Awak faham ke dia cakap tu? Faham. Apa kata dia? Tak, entah, saya dengar witir kata dia. Witir. Sebenarnya nak bagi tahu. Itu maka dia katakan innallaha wa malaikatahu, supaya orang berselawat. Sallu alaih, maka orang pun berselawat. Man salla alaiya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asra, Allah balas 10 kebajikan. Wa khutat anhu asra sayyiat, ditutupi, dihapuskan 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darjah tingkatan kemuliaan-kemuliaan. Banyak-banyak selawat-selawat. Selepas azan tutup dengan doa wasilah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imah, ati sayyidina Muhammadan al wasilata wal fadilah was syaraf wad darajatal 'aliyata rafi'ah, wa ba'athallahu maqaman mahmudan alladhi wa'atta, innaka la tukhliful mi'ad. Siapa yang membaca ini, menjawab seruan azan, ditutup dengan doa wasilah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, wajiblah dia dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya menyambut seruan azan itu adalah untuk membimbing hati supaya khusyuk. Macam orang main bola sepak, takkan turun langsung dalam stadium main bola, tentu sakit kaki. Dia lari-lari dulu, putar-putar dulu, gering-gering kepala dulu. Rupanya salah putar, sakit tak jadi main. Oleh sebab itu, maka sebelum dia masuk ke dalam solat itu, dia hati ini dibimbing dulu. Sebab tadi hati kat office, hati di kereta, hati di kedai kopi, hati di mall. Hati ini dudukkan dulu ke dalam hati. Ha, tarik dia balik, tarik dia balik ke dalam. Ha. Maka tak boleh bercakap, tak boleh bercakap pada orang masuk azan. Siapa yang berbicara kepada orang lain manakala azan dikumandangkan, matinya su'ul khatimah. Bukan kata saya, kata Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, Al-Hafiz Al-Kabir yang menulis tafsir Jalalain, yang menulis tafsir Ad-Durrul Manthur fi Tafsir bil Ma'thur. Maka bila dengar azan, diam saja. Jadikah kita pergi petang nanti nak azan? Diam. Yang jawab. Bila dia paksa juga, su'ul khatimah. Jawab aja. Hayya 'alas salat. La haula wala quwwata illa billah. Bila dia ajak kita cakap, kita pergilah. La haula wala quwwata illa billah. Lepas tu baru bagi tahu dia, Ustaz Abdul Somad dah sampaikan manakala dia kajian subuh. Siapa yang bercakap manakala azan dikumandangkan, mati su'ul khatimah. Hadis ke ayat? Entah, aku pun tak ingat. Tapi adalah masa itu. Nanti aku carikan MP3 dia. Ada video dia tentang itu. Di mana? Di Ustaz Abdul Somad official. Jangan lupa subscribe, like. Nah, masuk yang kelima. Sampai berapa ni Ustaz? Sampai 60 minit. Tadi saya mula setengah 6, 5.30, berakhir 6.30, lepas tu kita jawab soalan-soalan. Yang kelima, keutamaan daripada belum lagi masuk solat jamaah, baru nak masuk ke pintu-pintu solat jamaah. Sampai di masjid, solat tahiyatul masjid. Maka setiap tempat dia solat tahiyatul masjid itu nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa Abdul Somad sudah solat 3 kali di masjid ini. Pertama tahiyatul masjid, kedua qabliyah subuh, ketiga solat subuh. Jadi yang selama ini dah solat 10 tahun di masjid ini, bersaksi tempat-tempat ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka kita selalu pindah-pindah masjid sana, masjid sini, masjid sini. Ada satu polis manakala dia di bekerja di Riau, tempat saya di Sumatera. Dia sebenarnya orang Jawa, dari Jawa kerja di Riau. Tidak pernah sembahyang subuh di masjid yang sama selama dia bekerja. Berapa tahun dia kerja? Lebih 2 tahun. Tak pernah solat subuh di masjid yang sama. Subuh ni masjid ini, subuh ni masjid ini, subuh ni masjid ini, subuh ni masjid ini. Kepala polis. Bila dia sembahyang subuh di masjid, ramai polis-polis datang. Sebab takut. Begitu hebatnya kalau kepala polis sembahyang. Maka semua orang pun datang. Yang mengantuk-ngantuk pun siap. Sebab polis ni kan tak ada kata tidak. Esok ke masjid, siap. Mana? Ha, itulah hebatnya. Betul kata Abdul Rahman Ibn Khaldun, sosiolog Muslim dari Tunisia. Apa kata Abdul Rahman Ibn Khaldun? Ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat jelata mengikut raja-raja. Kalau raja sembahyang subuh, maka semua ikut sembahyang subuh. Tapi kalau tidur, semua lebih lelap tidur. Oleh sebab itu maka begitulah hebatnya orang-orang yang punya kuasa itu datang ke masjid meramaikan, memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran buat kita bersama tentang bahawa langkah tapak kaki menjadi saksi, tempat kening di lantai. Masjid, sajadah. Sajadah. Bahasa Arabnya sajadah. Orang Melayu tika sembahyang. Orang Melayu suka membuat-buat bahasa baru. Wudu air sembahyang. Sajadah tika sembahyang. Mana tika sembahyang? Orang Sabah sebut tika sembahyang. Di kampung kami tika sembahyang. Mana tika sembahyang? Mana tika sembahyang? Dah saya belajar kat kota barulah tahu. Sajadah, kata dia. Oh. Sajadah tika sembahyang. Tika dipakai untuk melaksanakan solat, menempel kening ke lantai. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu riwayat, Nabi manakala sujud malam Lailatul Qadar, malam tu hujan turun air di Masjid Nabawi. Sebab atap dia pelepah korma yang dianyam masuk air ke bawah. Nabi lepas sujud melekat tanah di kening Nabi. Sebab Nabi solat tak ada alas. Susah. Kita berapa lapis ini? Pasir, semen, seramik, sajadah, hambal. Abdul Somad pula yang paling tinggi. Masya Allah. Saya duduk di atas ni rasa-rasa macam Fir'aun. Na'udzubillah. Tu maka dalam hati kita mesti ada rasa kita ni bukan mulia. Kita ni dimuliakan oleh pengerusi masjid. Maka tadi di awal saya katakan yang saya hormati pengerusi masjid. Dalam hati saya sebab dia dah bagi saya tempat tinggi. Tu'izzu man tasha, engkau yang menaikkan orang. Wa tudhillu man tasha, engkau juga yang menurunkan orang. Abdul Somad, sekarang darjah engkau aku naikkan, kata Allah. Berapa lama? Selama bagi tazkirah ni je. Lepas ni turun balik. Maka jangan angkuh, jangan sombong selama di atas ni. Sebab tak lama, lepas ni akan turun ke bawah. Masjid sajadah. Sajadah menempelkan kening ke lantai. Tujuh yang mesti menempel di lantai. Kalau tak menempel di lantai, sujud batal. Kalau sujud batal, maka sembahyang pun batal. Dua ujung kaki, dua ujung lutut, dua tapak tangan, satu kening. Dua ujung kaki, dua ujung lutut, dua tapak tangan, satu kening. Oh, saya tak nak tempelkan kening ke lantai. Allahu Akbar. Tempel ke tiang. Kecuali darurat, emergensi, sakit. Darurat tubihul mahzurat. Yang darurat membolehkan yang terlarang. Tapi dalam keadaan sihat wal afiat, Allahu Akbar. Sujud awak tak sah lah. Kenapa tak sah? Sebab kepiah awak tak sah. Sebab kebetulan dia pakai kaos kaki. Yang melarang tadi kata dia, tak sah sebab kening tak menempel ke lantai. Yang sebut tak sah tadi, dia pakai stocking. Oh, jadi kalau kening saya tertutup tak sah. Tak, kaki awak tertutup. Kenapa kaki awak tertutup sah? Kaki sah sebab dia di bawah. Di atas tak sah. Ini bukan perkara sah tak sah. Afdal tak afdal. Kalau kena, afdal. Kalau tak kena, sah. Dalilnya mana? Sahabat Nabi sembahyang di atas pasir. Pasir itu panas. Maka ujung jubah dia, dia tarik. Ujung jubah dia tarik, dia lekatkan. Itu dalil boleh kening tertutup oleh kain yang melekat di badan. Tapi tak afdal. Kalau nak afdal. Begitu juga yang afdal ini, kening dengan hidung. Tapi kita beza dengan orang Arab. Arab tu sikit aja dah kena hidung. Kita terpaksa. Sakit leh, tak juga kena. Dia sikit je. Kena hidung. Afdal. Bukan tak sah. Jadi kalau ada orang kena kening saja, hidung tak kena. Sah. Bezakan sah tak sah dengan afdal tak afdal. Bila kena, kena afdal. Aku ni rendah ya Allah. Aku ni hina ya Allah. Aku ni miskin papa ya Allah. Subhana rabbiyal a'la. Engkau yang suci, aku kotor. Engkau yang tinggi, aku rendah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maka manfaat yang kelima adalah merendahkan diri di hadapan Allah SWT. Orang yang sampai pada hakikat menegakkan solat, hilang sombongnya, hilang angkuhnya. Bila ada orang solat-solat juga sombong-sombong juga, angkuh-angkuh juga, takbur menjadi-jadi, sebenarnya dia belum sampai pada hakikat solat, hanya pada syariat saja. Tegak, rukuk, sujud. Tegak, rukuk, sujud. Salam balik. La salam wala kalam. Tak ada kenal semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orang pun tak tengok muka. Apa ni? Bukan ini ajaran Islam. Ajaran Islam mengajarkan kita, assalamualaikum, apa khabar Pak Cik? Assalamualaikum, tuan sehat? Macam mana? Eh, nampak muka pucat, kurang tidur ke? Apa hal? Sahabat Nabi dulu bila selesai sembahyang, dia tengok ada orang yang selalu di sudut itu, tapi bila dia tak ada, dia ke mana? Tengok rumah dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak dulu selalu nampak saya di masjid. Kenapa sekarang tak ke masjid lagi? Alhamdulillah, rezeki dah bertambah. Rupanya dulu selalu ke masjid sebab susah. Bila dah bertambah, berkurang. Dulu ke masjid subuh, ke masjid zuhur, ke masjid asar, ke masjid isyak, ke masjid duha pun ke masjid. Sekarang ke masjid Jumat. Lama-lama Idul Fitri, Idul Adha. Idul Adha pun sebab nak ambil daging kurban. La ilaha illallah. Betullah manusia ni. Ulaika kal an'am, mereka macam binatang. Balhum awal, lebih hina daripada binatang. Sebab daging kurban 2 tahun kambing dijaga, sembelih boleh manfaat. Manusia 20 tahun sembelih tak ada guna. Na'udzubillah. Nah, hilangkan angkuh, hilangkan sombong. Dah sampai ke dalam masjid, silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Tuan Haji? Sihat Pak Cik? Sihat. Alhamdulillah. Tak boleh salam lepas sembahyang. Jangan salam lepas sembahyang. Bid'ah. Eh, mana bid'ah? Kita Imam Nawawi, bila sebelum sembahyang tadi dia dah bersalam, lepas sembahyang dia salam balik, hukumnya mubah. Boleh. Belum sembahyang tadi dia tak ada salam, sebab dia datang lambat. Lepas sembahyang baru dia salam, hukumnya sunnah. Yang tak boleh itu sedang sembahyang bersalam. Aduh, orang sembahyang dia tadi tak tengok kanan kiri, Allahu Akbar, baru tersedar rupanya bos dia. Sihat Datuk. Batal semuanya. Batal. Sebab gerakan ni namanya harakah ajnabiyah, gerakan yang di luar daripada gerakan sembahyang. Sesiapa saja yang membuat gerakan cakap di luar daripada cakap dan gerakan solat, maka solatnya batalat solatuhu. Harakah ajnabiyah tubdilus solat. Gerakan yang di luar sembahyang membatalkan solat. 6. Salatul jama'ati tafdulu salatal fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama daripada salat bersendirian 27 darjah. Tapi hitung kira jangan satu sembahyang. Bila cuma satu sembahyang, awak kenapa tak ke masjid? Cuma 27. Hitungnya setahun. Cuba hitung setahun. Siapa yang istiqamah salat berjamaah selama setahun, umurnya bertambah 27 tahun. Yang istiqamah solat jamaah 10 tahun, umurnya bertambah 270 tahun. Jadi kalau hitung kira dengan umur umat Nabi-Nabi yang dulu, oh, kita ni tak ada apa-apa. Nabi Nuh 900 tahun. Berapa kali ganti pasport? Bila hidup sekarang lah. Bukan kejap, lama. Tapi umur kita lebih daripada umur umat Nabi Nuh AS. Siapa yang istiqamah solat berjamaah 50 tahun, umur dia 60 tahun. Istiqamah solat berjamaah, masa kecil budak-budak dah dibawa, bawa sampai ke masjid, lari ke sana, lari ke sini, lompat ke sana, lompat kemari. Rupanya itulah yang membuat dia istiqamah. Apa kata pepatah budak-budak orang-orang tua Melayu? Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Maka kalau terbiasa dari kecil, maka jangan marah. Ini banyak orang bila nampak budak kecil, pergi balik. Padahal budak itulah yang akan meramaikan, memakmurkan masjid 20-30 tahun akan datang. Bila di masjidmu masih ada budak kecil berlari melompat, berbahagialah. 20 tahun lagi masjidmu tetap ramai dengan solat berjamaah. Bukan hadis Nabi. Kata Muhammad Al-Fatih yang membebaskan kota Konstantinopel menjadi Istanbul dalam umur 21 tahun. 21 tahun umur dia. Jenderal tentara yang merebut Konstantinopel. Kita umur 61 tahun. Jangankan masjid, surau pun tak dapat kita tundukkan. Apa yang akan kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala? Hanya saja setengah ulama mengatakan yang dibawa ke masjid itu budak mumayyiz. Budak ini terbagi tiga: sobi, mumayyiz, amrad. Amrad baru tumbuh janggut tapi masih lembut lagi. Sedangkan sobi kecil. Sobi kecil 4 tahun, 5 tahun. Mumayyiz ni yang kita bawa. Mumayyiz ni dah boleh bezakan. Bila dia ribut, bila dia kacau, kita cakap, dia pun diam. Itu mumayyiz. Tapi budak sobi tak, kita cakap macam ni, dia pula. Dia tak kenal mana Ustaz Somad. Bila ayah dia cakap, diam nak, tu Ustaz Somad. Somad, Somad ke? Itu tak boleh. Sebab bila ayah dia sembahyang, lepas takbiratul ihram, dia pula berlari-lari. Di samping ayah dia ni ada orang tua pakai cermin mata. Dia letak kat bawah. Budak ni lagi. Setiap budak tu lalu, jantung dia pula tu. Menengok cermin. Air kata dia. Pecahlah cermin aku. Sembahyang tak khusyuk. Memang nampaknya kecil je, tapi besar dalam hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Anak engkau ni, asal aku nak sempak je. Ini penting. Kita jaga. Berapa banyak silaturahim kita rosak disebabkan masalah kecil, temeh-temeh. Kata kita kecil, tapi kata pakcik ni besar. Oleh sebab itu, maka ini adalah bagian dari adab-adab di masjid. Bukan saya nak sindir puan yang bawa budak kecil menangis saja. Demi Allah tidak. Demi Allah. Wallahi tallahi billahi. Kalau masih ada puan yang bawa budak kecil, kita doakan bersama. Dialah yang akan memakmurkan masjid ini. Cuba tengok di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi kiri kanan. Allahu Akbar, kata imam. Nangis budak-budak. Nak ambil apa? Ambil barakah, barakah, barakah. Nabi lama sujud. Subhanallahil alam. Sahabat heran, apa lama sujud ni? Turun wahyu kah? Tegak rupanya bukan turun wahyu. Cucu Nabi turun naik ke atas. Cucu Nabi okey lah, tak ada orang berani marah. Cucu kita satu masjid mengamuk. Yang ketujuh, apa dia keutamaan masjid ini? Kalau jamaah berdua, dua pahala. Jamaah bertiga, tiga pahala. Jamaah berempat, maka jamaah yang paling ramai, masjid yang paling afdal salat, Masjidil Haram. Lepas Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Lepas Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena jamaah paling banyak, 4.7 juta manusia. Masa tanggal 8, Tarwiyah 9, Arafah 10, 11, 12, hari Tashrik, berkumpul umat manusia. Maka paling ramai jamaah. Subuh ini pahala kita berlipat-lipat ganda sebab ramai. Subuh esok, entahlah. Subuh esok kita tengoklah sama-sama. InsyaAllah. InsyaAllah. Pokoknya kalau orang Melayu dah kata insya-Allah, itu tak jadi. Awak datang esok insya-Allah. Jangan harap. Ini ketujuh, maka makin ramai, makin ramai. Kelapan, doa dikabulkan. Qairil maghdubi alaihim waladdallin. Serentak semuanya, amin. Maka saat itu, siapa yang serentak amin dia dengan amin malaikat, ufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosa-dosanya yang lain. Makanya bersemangat, qul maghdubi alaihim waladdallin, amin. Dan sekarang banyak orang jamaah dia tak ada sebut amin. Amin. Awak tadi awak sembahyang saya dengar, kenapa tak kuat amin? Apa awak dengar-dengar mulut saya? Mesti kuat. Amin. Bergetar. Amin. Artinya istajib doa ana ya Allah. Kabulkan ya Allah. Maka beramai-ramai. Yang kita minta itu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Berikan jalan orang yang istiqamah. Mustaqim itu artinya istiqamah. Siapa dia? Empat. Minan nabiyina wassiddiqin wassyuhada'i wassalihin. Nabiyin, siddiqin, syuhada, salihin. Siapa yang ada program nak punya empat anak, elok bagi nama. Anak pertama, nabiyin. Anak kedua, siddiqin. Anak ketiga, syuhada. Anak keempat, salihin. Lahir anak kelima, sadaqallahu al-azim. An-nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka inilah sebaik-baik teman, sebaik-baik kawan dalam surga Jannatul Firdaus. Maka yang kita minta itu, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Serentak amin kita dengan amin malaikat. Idza ammanal imam, kalau imammu mengucapkan amin, fa aminu, ikutlah. Siapa lebih dulu, imam apa makmum? Imam dulu. Ini sekarang banyak makmum, imam belum, dia dulu. Qairil maghdubi alaihim waladdallin. Apalah makmum. Awak makmum apa awak ni? Saya ni Valentino Rossi. Oh, patutlah. Dia nak laju je. Alhamdulillah imam kita muda tadi. Ada imam-imam tua ni kadang banyak pula batuk daripada ayat ni. Kita sembahyang tepi jalan lalu nak pergi musafir. Kenapa datuk tua yang jadi imam? Orang-orang muda mana? Ustaz Abdul Somad, bila dia tak ada, mungkin sembahyang ni pun tak ada. Tak ada lagi pemuda belia yang boleh menjadi imam. No. Habis waktu lah. Ha? Pura tanya je. Saya tahu 15 minit lagi. Tadi kan pukul 5:30. Ni baru 6:15. Suruh matahari terbit. Hebat Malaysia. Matahari terbit berbunyi dia. Bila kita tak punya jam hebat macam ni, macam mana kita tahu boleh solat sunat isyraq? Tengok waktu maghrib. Maghrib pukul 6:06. Matahari terbit pukul 6:06. Maka bila ada jam ini, tengok je maghrib. Bila maghrib 6:16, kita dah boleh solat sunat isyraq pukul 6:16. Nah, ini 6:16 solat sunat isyraq. Tengok je maghrib. Tapi itu berlaku untuk kita di Asia Tenggara, di Nusantara. Di Makkah tak boleh. Sebab beza waktu. Tengok je maghrib. Esok berubah maghrib 6:20. Maghrib. Maknanya kita dah boleh solat sunat Isyraq dalam 20. Tapi syarat Isyraq mesti ada 3. Solat subuh berjamaah di masjid. Lepas solat subuh itu tak keluar masjid, duduk berzikir. Lepas itu sampai waktu subuh baru. Kalau tak cukup 3 syarat, lepas sembahyang balik dia ke rumah, namanya solat duha. Itu beda Isyraq sama duha. Waktunya sama, beda 3 syarat saja. Cukup 3 syarat Isyraq, kurang 3 syarat duha. Tapi katanya duha pukul 9. Pukul 9 tu duha 9:10 afdal. Tapi bila kita jauh kerja atau kat office, banyak nak kerja, layan orang banyak, jangan sampai sebab nak duha sampai hil tak layan orang banyak. Melayan orang banyak ni wajib, sedangkan solat duha sunnah. Pergi kita kat office, banyaklah orang tertunda pekerja. Mana kaki tangan dia di surau duha. Solat duha ayat Yasin pula. Solat duha wa duha lah. Afdal wasyamsi wa duhaha. Allah sumpah 6 kali dalam Al-Quran. Manakala datang waktu fajar, wal fajri wa layalin asr. Masuk waktu subuh, wasubhi idza tanaffas. Masuk matahari naik sepenggalah, wadduha wal laili idza saja. Tiang terik panas, wan nahari idza tajalla. Masuk waktu petang, wal asri innal insana lafi khus. Masuk waktu malam gelap, wal laili idza yaghsha. Maka salah satu waktu yang utama adalah duha. Usalli sunnatat duha raka'ataini lillahi ta'ala. Nah, ini baik. Kita masuk yang ke-8. Keutamaan memakmurkan masjid yang ke-8 adalah apa dia? Selama di dalam masjid ini malaikat berdoa. Doa malaikat 2. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ampunkan dosanya, rahmati dia, ampunkan dosanya, rahmati dia, ampunkan dosanya, rahmati dia. Malaikat berhenti berdoa sampai hamba itu melakukan 2. Pertama, yahdats, batal wudunya. Yang kedua, yang sharif, keluar dari masjid. Keluar dia dari masjid, tak dapat doa. Batal wudunya, tak dapat. Tapi jangan sebab ini menahan kentut. Ditahan sampai biru muka. Makanya tajdidul wudu. Dia keluar surau, keluar masjid, nak memperbaharui, refresh. Dia wuduk sekali lagi, baik, afdal. Andai dia tak berwuduk, maka tetap mendapatkan keutamaan. Iktikaf syaratnya mesti wuduk. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Bila tak dia lafazkan di mulut, sah. Sebab iktikaf di dalam hati. Sebab niat letaknya, mahallun niyati al-qalbu. Tempat niat ada di dalam hati. Masuk ke-9. Apa keutamaan kita memakmurkan masjid ini? 9. Mata menengok langsung cara imam solat. Selama ini belajar solat melalui buku. Duduk iftiras adalah kaki kanan tekukkan, kaki kiri masuk ke mana ni? Kaki kanan tekuk, kaki kiri masuk ke kan, tak nampak. Tapi manakala datang terus solat berjamaah, nampak kaki imam. Oh, begitu iftirash. Ada namanya tawarruk. Tawarruk. Tawarruk artinya, maaf, punggung menempel ke lantai. Iftirash dari kata firash. Firash artinya tikar. Menjadikan tapak kaki kiri menjadi tikar. Banyak orang tak faham mana iftirash, mana tawarruk. Oh begitu. Bangkit dari sujud, ala rahatihi, bertumpu pada tapak tangan. Allahu Akbar. Tapi tengok pula setengah orang ada macam nak bertumbuk. Belajar di masjid menengok itu. Oh, macam itu. yang menggunakan tapak tangan, dia pakai hadis wa ya'tamidu ala rahatihi. Nabi bangkit menggunakan tapak tangan. Sedangkan orang yang bangkit begini, dia pakai hadis kal ajin. Ajin seperti orang yang membuat tepung. Ini tepung gandum dibagi minyak samin, minyak lemak sapi. Tak boleh begini, makan begini. Wah, itu maka bangkit macam ini. Tapi kata Imam Nawawi, hadis ini dhaif. Hadis kal-ajin, kata Imam Al-Ghazali, sebenarnya ujungnya bukan nun, tapi kal-ajiz. Ajiz, orang yang lemah. Kata Imam Nawawi, hadisnya dhaif. Tapi saya tak nak permasalahkan ini. Nak bangkit begini pun okey. Nak bangkit begini pun okey. Atau dia tak macam itu. Begini dia bangkit. Atau dia pegang lutut dia. Ini bukan masalah besar. Masalah khilafiyah. Dulu berkelahi orang antara yang begini dengan begini. Sekarang alhamdulillah tak ada lagi berkelahi. Sebab sama-sama tak sembahyang. Oleh sebab itu maka ini penting. Mendengarkan bacaan imam. Macam mana bunyi Fatihah itu? Imam kita membaca Fatihah. Beliau mendengar dari guru-gurunya masyayikh di Ma'had Subra, tempat orang belajar kiraat hafaz Al-Quran Kaherah Mesir. Masyayikh-masyayikh mendengar pula dari syekh-syekh, mendengar sampai ke tabi'in, sampai ke tabi'in, sampai ke sahabat. Sahabat mendengar dari Nabi, Nabi mendengar dari Jibril alaihi salam. Bunyi Fatihah itu, itu mana boleh kita dengar? Mu'allaf masuk Islam, tak nak belajar Quran, terus saja dia cari Quran. Cari Quran, Quran PDF. Belajar sendiri, tak belajar. Alama. Bukan itu bacaan. Alif Lam Mim. Ada tulis macam itu, Alif Lam Mim. Mana ada? Cuba tengok situ. Alama. Maka siapa yang baca Quran tidak berguru, insyaAllah dhalla wa adhalla, sesat dan menyesatkan. Oleh sebab itu berguru di mana kita dengar? Wadhu'a wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Tadi saya diberi kesempatan untuk jadi imam. Ustaz Abdul Somad. Itu saya di saya. Kenapa ustaz tak nak jadi imam? Saya takut beza mazhab yang saya bawa dari Riau dengan yang dipakai di negeri Sabah. Boleh jadi ada perbezaan masalah kunut. Rupanya subuh tadi kita pakai kunut. Allahumma ahdina fi man hadain, amin. Wa'afina fi man afain, amin. Wa tawallana fi man tawallain, amin. Wa barik lana fi ma atain, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadain, amin. Lepas tu tak ada amin lagi. Sebab yang lima ni saja yang doa, doa diaminkan. Bila lepas itu bukan doa, sana, sana artinya puji-pujian. Fa innaka taqdi wa yaqdu alayka wa innahu la yuzillu man walaka wa la ya'zuzu man alayka tabaraka rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadaita. Bagi yang hafaz, yang tak hafaz gerak-gerakkan ini. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ditutup dengan selawat, sebab doa tak sampai kalau tak berselawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu akbar. Mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i kalau lupa doa kunut maka sujud sahwi. Lupa imam. Allahu akbar. Maka sebelum salam sujud sahwi. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Maha suci Allah yang tak tidur dan tak lupa. Allahu Akbar dua kali. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Ada makmum yang tak nak ikut sujud sahwi. Allahumma awak kenapa tak sujud sahwi? Yang lupa imam, aku tak lupa. Kenapa pula aku ikut dia? Ju'ilal imamu liyu'tamabi. Imam itu diangkat untuk diikuti, bukan untuk dilawan. Ini banyak makmum melawan imam. Bila imam angkat tangan, kunut ikut angkat tangan. Idza qanatal imamu faqanata wa illa fala. Kalau imam baca kunut, angkat saja. Amin. Amin. Ini ada makmum melawan imam. Imam baca kunut, tak nak. Ikut imam. Walaupun kita beza mazhab dengan imam, saya mazhab Maliki, saya mazhab Hambali, imam mazhab Syafi'i, maka ikut ju'ilal imamu liyutammabi. Selesai salam, imam pula mengajak berzikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Keutamaan memakmurkan masjid, turun rahmat-rahmat Allah. Majtama'a qawman, sekelompok orang berkumpul, yadhkurunallah, berzikir menyebut Allah, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Wasiat bihimur rahmah, diliputi rahmat Allah. Hafat bihimul malaikah, dikelilingi malaikat-malaikat. Wadhakarahumullahu fiman indah, mereka dibanggakan Allah kepada para malaikat. Maka ikut zikir imam. Ini banyak sekarang orang tak nak berzikir imam. Ada imam ni zikir dia jahar, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada imam zikir sir. Dua-dua ada dalil. Yang zikir jahar tu apa dalil dia? Natijatul fikri fil jahri bizikri. Lebih 20 hadis tentang hadis-hadis zikir jahar. Mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali berbeza dalam masalah ini. Kata mazhab Syafi'i, zikir jahar untuk mengajar makmum. Kalau makmum dah paham, imam sir. Mazhab Hambali lah, selama-lamanya jahar. Kenapa? Karena yang dipakai hadis tentang jahar. Masa itu belum ada lagi mikrofon, belum ada lagi pengeras suara menjadi kuat. Sahabat Nabi bernama Abdullah bin Abbas di luar masjid mendengar suara takbir dari dalam masjid, menunjukkan takbir itu kuat. Macam mana zaman Nabi tak ada mic? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menunjukkan suara kuat sehingga Abdullah bin Abbas yang di luar masjid mendengar dengan telinganya. Kalau pelan, Allahu Akbar, mana didengar? Dan zikir kuat itu untuk menghalau hantu setan. Maka kalau ada orang yang diganggu setan, baca ruqyah. Baca ayat-ayat ruqyah itu kuat-kuat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Barulah setan lari. Ini pelan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Kita setan, awak ni nak menghalau ke nak manggil? Maka kuat, suara kuat itu menghalau hantu setan. Maka itu ni afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pada lafaz Allah ke jantung, la ilaha illallah. Bukan asal guyang kepala je. Ini banyak belia-belia ni yang tak mengaji. Allah, Allah, Allah. Apa awak guyang kepala? Saya tengok semua orang guyang, saya guyang. La ilaha illallah. Sebab bisikan-bisikan setan itu, setan berbisik bukan di sini. Alladhi waswisu fi sudu. Oh, disuspon lah. Sudur, sudur itu dada. Dada sebelah mana? Sebelah kiri. Di mana dia? Berdegup jantung sebesar jantung pisang. Berdegup. Terasa dia berdegup. Ini orang yang sehat begitu bunyi itu. Ada yang tak sehat, orang banyak utang. Alhamdulillah. Makanya kita minta lindung kepada Allah supaya sihat-sihat. Yang kesembilan, last, terakhir. Apa manfaat memakmurkan masjid? Mendapat doa bersama. Tak tahu tak dari mulut yang mana doa kita ini dikabulkan Allah. Bukan doa Abdul Somad yang dikabulkan Allah, walaupun Abdul Somad yang berdoa. Tapi ada dia bukan ulama, dia manusia biasa, tapi hati dia bersih daripada riak. Hati dia bersih daripada sum'ah. Abdul Somad, hati dia masih lagi ada riak, masih lagi ada nak tengokkan diri. Oh, streaming, like, share. Tapi ada orang yang hati dia bersih, apa kata dia? Amin. Jadi amin. Amin dari mulut dia itu yang menembus pintu-pintu langit. Kadang kita ni menyangka kita bertuah, bukan kita bertuah, kita ni menumpang tuah. Ada puan-puan yang solehah, solehah. Amin kata dia. Dikabulkan Allah doa. Dan itu ada dalam doa bersama-sama. Apa kata Allah dalam Quran? Qad ujibat da'watukuma. Doa kamu berdua dikabulkan Allah. Yang berdoa Musa. Mengapa disebut kamu berdua? Musa berdoa yang mengaminkan Harun. Buka tafsir Ibnu Katsir. Jibril berdoa, Nabi Muhammad mengaminkan. Nabi berdoa, Jibril mengaminkan. Nabi, tiga kali kata Nabi, amin, amin, amin. Kata sahabat, apa amin, amin ni? Siapa berdoa ya Rasulullah? Tak ada pun orang berdoa, kenapa engkau katakan amin? Kamu tak nampak, Jibril tadi berdoa. Ba'dan liman adraka Ramadan, falam yughfarlah. Celaka orang yang jumpa Ramadan, tapi dosanya tak diaminkan. Amin, kata Nabi. Jibril berdoa, Nabi mengaminkan. Itulah maka ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Ini banyak sekarang orang tak nak lagi berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Balik. Awak kenapa tak berdoa? Beza doa saya dengan doa imam. Imam minta hujan, dia tak nak hujan. Sebab dia jual ais krim. Aminkan saja doa imam. Tapi imam pun baca doa ini jelaslah. Wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Jelas. Ini banyak juga orang baca doa tak jelas. Maut. Maut. Apa mau maut ni? Apa-apa kata dia. Nah, rasa itu dekat. Bukan Allah tak faham. Allah Maha faham. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuk. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Tapi kita berdoa ni sekalian mengajarkan makmum. Sebab anak-anak kita yang ikut sembahyang ni, manakala dia balik nanti mak dia tanya, siapa baca doa tadi nak? Ustaz Samad. Cuba kau ulang doa Ustaz Samad tadi. Maut. Ustaz apa tu kata mak? Saya ikut-ikut dia lagi. Dah habis 60 minit. 9 keutamaan memakmurkan masjid. Dalam kitab apa ni Ustaz? Tak ada pakai kitab. Saya je susun-susun. Saya baca ayat, saya baca hadis. Nanti bila ada ulama sampaikan lagi, ilmu mereka lebih banyak. Jangan berhenti mengaji. Ikut. Siapa saja nanti ustaz, ulama, habaib datang ke Sabah. Datang. Ikut. Dengan niat menuntut ilmu supaya kita berkah dalam beramal. Amin. Bagaimana menurut Ustaz Abdul Somad? Patutkah Islam dibela? Oh, Islam tak usah bela. Islam itu kan Allah punya. Apa kita bela-bela? Orang nak ejek olok-olok Islam, biar aja. Tu apa kita bela? Kata orang tak ada otak. Wa idh qala Isa ibn Maryam lil hawariyin. Berkatalah Nabi Isa kepada murid-muridnya hawariyin. Man ansari ilallah. Siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah? Tengok. Siapa yang nak menolong aku menegakkan agama Allah? Tak sanggupkah Allah membela agamanya? Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Lalu untuk apa kita tolong agama Allah ini? Intansurullaha yansurkum. Kalau kau tolong agama Allah ni, Allah menolong kamu. Bukan Allah lemah. Bukan Allah tak sanggup menolong agama ni. Kita menolong diri kita dengan menolong agama Allah. Yang punya harta, tolong agama Allah ni dengan harta. Semalam saya dibawa ke Ma'had Tahfiz Quran Darul Ulum Al-Qur'aniyah. Za'adul Samad, ini rumah wakaf, ini tanah wakaf, ini makan wakaf, ini budak-budak belajar 17 orang. Tolong agama Allah yang punya ilmu, tolong dengan ilmu. Abdul Somad, tanah tak ada, rumah tak ada, ilmu tak ada. Tolong dengan suara. Menggelegar. Lepas ni dibuli orang di internet. Bela agama Allah. Saya tentang zikir. Bagaimana ciri-ciri tarekat yang sebenar? Pertama, mesti ada mursyid. Mursyid penunjuk jalan. Saya boleh sampai ke masjid ni kan sebab ada mursyid. Bila tak ada mursyid, mana sampai? Mana mursyid? Itu yang berbunyi. Itu mursyid. Penunjuk jalan. Guide. Yang menunjukkan jalan. Mursyidnya mesti mengamalkan sunnah. Maka jangan ikut mursyid tak sunnah. Mursyid dari jam pukul 12 siang hingga pukul 6 tak ada sembahyang. Tok mursyid tak sembahyang. Sembahyang tu orang zahir je. Ini kita makrifat. Saya sembahyang di Masjidil Haram. Bukan masjid-masjid kampung. Ini mursyid syaitan. Sebab Nabi Muhammad SAW tak pernah meninggalkan solat berjamaah walaupun sekali. Demam dia, pengsan dia hari Rabu, disiramkan air ke wajah dia, manakala dia terjaga, apa kata dia? Bawakan aku ke masjid. Ini mursyid kita, bila dia terjaga, ada tak ayam panggang? Mursyid paling penting mesti mengikut ahlu sunnah wal jamaah. Tiga, mursyid ada sanad. Dari siapa dapat? Dari Syekh Fulan. Dari siapa dapat? Dari Syekh Fulan. Dari siapa dapat? Syekh Sulaiman Zuhdi di Jabal Abi Qubais. Dari siapa? Dari sampai kepada Syekh Bahauddin Naqsabandi, Naqsabandiyah. Sampai kepada Abul Hasan As-Syazili, Syaziliyah. Sampai kepada Ahmad Sattari, Sattariyah. Sampai kepada Ibrahim Ad-Dasuqi, Burhamiyah. Sampai kepada Ahmad Al-Badawi, Ahmadiyah. Nah, ini adalah namanya tariqat. Tariqat itu cara, metode. Saya ikut yang mana Ustaz? Ikut mana yang kita rasa selesa, ikut. Nah, ini zikirnya Allah Allah. Naqsaban dia Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Datuk, satu hari berapa kali berzikir? 5. Zikir betul 5,000. Allah Allah Allah Allah Allah. Nak tanamkan hati. Sampai nanti puncaknya alladzina yadhkurunallaha qiyaman, tegaknya zikir, wa qu'udan, duduknya zikir, wa 'ala junubihim. Akhir daripada tarekat ini adalah supaya mati husnul khatimah. Itu saja. Bukan nak kebal, bukan nak jalan di atas air, bukan nak terbang. Siapa yang ingin nak terbang, tak usah ikut tarekat, ikut Superman. Salah niat dia bila ikut tarekat nak terbang, nak jadi bomoh, nak jadi dukun. Kalau kita takut pada Allah, syaitan takut pada kita. Makanya dulu sakitlah adik daripada raja di Baghdad, Irak. Datang mereka ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, tolonglah engkau bacakan doa, adik raja sakit. Imam Hanbali tak nak datang. Dia kirim saja terompah kayu dia. Bawakan terompah kayu. Bawa terompah kayu, lari setan. Menengok selipa Imam Ahmad bin Hanbal pun takut. Tiba-tiba adik raja tadi balik sakit balik. Rupanya Imam Ahmad bin Hanbal dah meninggal dunia. Ditanya orang, kenapa awak datang lagi setan? Dulu aku takut sebab orangnya ada. Sekarang dia dah tak ada. Maka banyak beribadah, takut kepada Allah SWT. Itu puncak daripada tarekat. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Bukan orang yang tak faham syariah, berkawan dengan jin, disangka karamah. Padahal istidraj kena berteman dengan jin dan setan. Na'udzubillah. Mengapa banyak yang mengatakan sufi ini sesat? Pertama, dia tak faham. Al-insanu a'da'u ma jahil. Orang akan memusuhi kalau dia tak faham, kalau dia tak tahu. Maka jangan kita tengok dari luar, tengok masuk ke dalam. Tengok apa yang mereka buat. Ustaz pernah ikut, ya. Saya ikut berkhalwat. Apa kerja dalam khalwat itu? Zikir saja. Pagi, petang, siang, malam zikir saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kalau ada menyimpang, yang salah itu adalah orangnya, bukanlah kajinya, maka orang itu yang salah, yang sudah memesongkan tasawuf. Tasawuf dari kata sofa. Sofa artinya hati suci dari hasad, hati suci dari dengki, hati suci dari busuk hati, hati suci daripada sum'ah, hati bersih daripada riak. Setelah hati dibersihkan dari segala penyakit, barulah diisi dengan ridha, qanaah, tawakal, zikir, sampai akhirnya Allah menurunkan cahaya ke dalam hati. Cahaya yang memancar dalam hati itulah disebut dengan nurun yaqdhifullahu fi qalbi abdi. Tapi bukan kejap. Imam Al-Ghazali 11 tahun barulah datang cahaya. Ini baru ikut zikir 2-3 malam dah mengaku dapat cahaya. Malam tadi Ustaz, saya tengok di dalam bilik rumah saya pukul-pukul 2 malam, bini saya tu tertiba bercahaya. Cahaya apa tu Ustaz? Bini awak cek handphone awak. Atulah bercahaya. Kita sudah mendoakan kebaikan untuk seorang yang melakukan maksiat, tapi orang itu selalu menyakiti hati saya, lalu saya mendoakan keburukan untuk dia. Bagaimana itu? Basah tapak kaki Nabi, basah selipan. Di Taif nih kejadiannya, di Taif. Datang Malakul Jibal, malaikat penjaga bukit-bukit. Apa kata Malakul Jibal? Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan bukit yang paling besar. Akan aku timpakan kepada orang Taif, rata mereka dengan tanah. Andai yang buat soalan ni hai fulan, tunjukkan bukit mana kuratakan mereka dengan tanah, kira-kira apa jawab? Apa kata Nabi? Asallah ayyukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yushrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka anak cucu yang menyembah engkau dan tidak mempersekutukan engkau dengan apa-apa. Akhirnya Allah kabulkan doa itu. Taif sekarang 100% Islam. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini katanya umat Muhammad, tapi mulutnya mulut Abu Lahab. Doakan yang baik-baik. Ya Allah, beri dia hidayah, ya Allah. Dia ejek juga, beri dia hidayah, ya Allah. Hilangkan segala penyakit dalam hati. Dia tetap juga buat jahat pada kita, hilangkan sama dia sekali. Jangan. Tak boleh doakan yang tak baik. Kuserahkan hambamu ini kepada engkau, ya Allah. Jangan ajari Allah bagaimana cara membinasakan dia. Sebab kalau Allah nak hukum dia, Allah akan balas dengan sesuatu yang tak pernah terlintas dalam hati kita. Semoga Ustaz dipanjangkan umur. Oh, usah panjang-panjang. Makin susah dunia ni. Malam mana perlu menanamkan sifat cinta terhadap akhirat dalam sebuah keluarga? Macam mana menanamkan sifat cinta akhirat dalam sebuah keluarga? Hari cuti, jangan bawa anak bini ke mall sahaja. Jangan bawa ke tepi pantai sahaja. Jangan bawa ke bukit sahaja. Maknanya pergi ke mall elok, tak salah. Pergi ke bukit tak salah. Tapi bawa juga ke tempat orang sakit, kanser. Bawa ke ziarah kubur. Tunjukkan pada dia, kita kan mati nak. Kita mati nanti ni, tengok makan cacing tanah. Supaya dia menengok. Gali kubur tengok. Nanti ayah masuk. Itu yang dilakukan orang dulu. Baca kitab Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Dua kali dah saya sebut. Tambihul Mu'tarib. Mereka dulu dalam kitab Tambihul Mu'tarib, kalangan salaf, mereka gali tanah, masuk dia ke dalam tengah-tengah malam. Untuk mengingatkan bahawa kita ni tak ada apa-apa dan kita akan dimakan cacing tanah. Ingatkan. Bini-bini yang suka shopping, gali kan tanah. supaya dia berhenti, supaya ingat dia mati. Ingat saya dulu, supaya saya ingat mati, supaya jangan mabuk dengan dunia ini, mabuk dengan populariti ini, mabuk dengan viral ini. Maka saya cepat-cepat kalau ada orang mati gali kubur, saya tengok, saya ambil gambar liang lahat itu, saya buat dalam handphone. Bila tengok sampai akhirnya tengah-tengah malam, datang pula takut bahwa kita akan mati menghadap Allah SWT dan semua ini akan tinggal. Ini jamaah yang ramai di Sabah ini, kalau Abdul Somad mati di Riau, ada yang nak ikut agak semalam? Mana ada. Menangis jamaah, ustaz, tetap juga dia di atas. Itu bini pun tak nak ikut. Perempuan-perempuan yang menangis di tepi kubur suami laki dia, abang jangan tinggalkan. Semua orang tahan dia, jangan puan, jangan puan. Saya tak ada, saya tahan. Masuklah, cuba masuk. Ada dia nak masuk? Mana ada. Dia sedang acting je. Tak ada. Kitalah yang akan masuk sendiri menghadap Allah. Yang akan kita bawa mana? Ni kaki kalau pernah melangkah ke masjid. Ni mulut kalau pernah membaca Al-Quran. Ni mata kalau pernah menengok ulama, orang-orang soleh. Lain daripada tertinggal. Ha, ini kita tanamkan. Tak hanya tazkirah, tapi terus kita tunjukkan pada mereka. Kuat beribadah, tapi akaun gaji di bank konvensional. Tak ada guna. Angkat tangan pagi petang. Ah Allah. Doa tak kabul sebab empat. Mat'amuhu haram, makan haram. Riba konvensional. Malbasuhu haram, masrabuhu haram, minuman haram. Oh, sebab itulah ustaz takut minum ni sebab haram. Tak, saya tak takut. Ni saya minum. Mat'amuhu haram, masrabuhu haram, malbasuhu haram, konvensional, riba. Bangkit dari kubur macam orang kena ganggu syaitan. Allazina ya'kuluna ar-riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur nanti macam orang diganggu syaitan. Duit dari konvensional ini dibawa ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal abda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apa kata malaikat? La labbaik wa la sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram, kerana kau berangkat pergi haji pakai duit konvensional. Maka tak ada perubahan. Balik haji 2-3 kali, tak ada perubahan. Hati tertutup gara-gara haram. Akaun masjid madrasah di konvensional. Ha? Masjid-masjid apa buat di konvensional? Ada bank rakyat. Bank rakyat konvensional ke Islam? Islam. Bank rakyat. Islamic bank. Alihkan semua ke Islamic bank. Salah satu bank Islam yang maju di dunia, di Malaysia. Kenapa kita biarkan di bank konvensional? Adakah akaun simpanan di bank konvensional ada unsur riba? Ya, riba. Merasa bangga akan gaji di bank konvensional sebab perbankan Islam yang ada tak secanggih bank konvensional. Kata siapa? Saya bagi tazkirah di bank rakyat Kuala Lumpur. 5,000 kaki tangan dia. Gedung tinggi, hebat, besar. Semua tetamu supaya tegak berdiri. Saya sangka nak menyanyikan lagu kebangsaan Malaysia. Rupanya, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus. Masya Allah, bangga, bank rakyat. Siapa yang akan menghidupkan Islamic Bank kalau bukan orang Islam? Takkan orang lain yang akan hidupkan bank kita? Maka kita mesti balik dari sini, terus saja ke bank. Ambil semua duit, alihkan ke bank rakyat. Itulah makna mengaji. Kalau tak, apa guna mengaji? Apa hukum bertaklid kepada mazhab selain mazhab Imam Syafi'i? Imam Hanafi, Ahlu Sunnah wal Jamaah. Imam Maliki, Ahlu Sunnah wal Jamaah. Imam Hanbali, Ahlu Sunnah wal Jamaah. Maka empat imam ini semuanya Ahlu Sunnah wal. Tapi bila saya tadi maju jadi imam, Saya pakai mazhab Maliki. Allahu Akbar. Tangan saya lepas ke bawah. Mazhab Maliki di Maghribi, Maroko. Tangan lepas. Allahu Akbar. Tak ada basmalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Sampai habis. Kunut dia pula sebelum ruku. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kunut sebelum ruku. Tak berbunyi. Lepas sembahyang, makmum-makmum berbisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Somad ni ISIS. Maknanya empat mazhab ini ahlus sunnah. Tapi kalau saya bawa ke tengah-tengah mazhab Syafi'i, menimbulkan fitnah. Itu namanya adab ikhtilaf. Kita ni bukan nak tunjukkan kita berbeza. Ha ni, aku dah lama di Arab ni, berbeza ni. Bukan itu nak kita tunjukkan. Saya ni 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maghribi, sekarang pula di Sudan. Ustaz, bila nak tunjukkan lama di Arab, unta lebih lama lagi. Bila nak tunjukkan beza adalah pada ilmu. Bukan nak tunjukkan kita beza dengan khalif tu'raf, menyalahi orang banyak. Apa cara untuk mengatasi perasaan galau terhadap ujian dunia? Contohnya cinta. Cinta. Yang perlu dipikirkan ni bagaimana kita mati husnul khatimah, bagaimana kita selamat dari azab kubur, bagaimana kita boleh lalu titian siratal mustaqim, bagaimana kita tak singgah di neraka jahim, bagaimana kita masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun cinta pada perempuan, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Apa susah-susah? Ustaz Samad, saya nak nikah dengan perempuan, terus dia tak nak dengan saya, kita cari yang lain. Apa susah-susah? Perempuan banyak. Saya aja yang tak handsome, yang kurus, yang hitam, umur dah 42 tahun. Banyak orang nak dengan saya. Apa lagi awak yang muda belia? Tengok komen-komen di FB, di Instagram. Apa kata mereka? Ustaz, jadikan aku yang kedua. Ini budak-budak muda ni galau lah konon, susah hati. Saya dah sampaikan ni, bangkitkan semangat. Bila tak juga bangkit semangat, pantai dekat, laut dekat, masuk ke laut. Kita ada penyakit, kita sembuh dengan cara makan daging babi. Jadi apa hukumnya ustaz? Tak boleh berobat dengan yang haram. Tapi kata Allah dalam Quran, la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri. Pilihan cuma ada dua. Mati atau babi. Pilih mana? Pilih mati ke babi? Pilih babi. Tak boleh pilih mati. Masuk dalam hutan, satu-satunya yang boleh menyelamatkan nyawa babi. Kalau tak, mati. Babi lah. Hidupkan api, panggang babi itu sikit. Tapi nyaman banyak, setakat untuk hidupnya. Sementara dapat pisang. Bila dah datang orang kampung bagi pisang, tuan-tuan ni ada pisang. Awaklah makan pisang, sedap babi. Tak boleh. Mana boleh. Nama kaedahnya akhafud dararain. Memilih mudarat yang teringan di antara yang berat. Itu namanya akhafud dararain. Orang tua saya suruh untuk balik kampung jaga mereka. Tapi saya masih mau kerja di bandar. Bolehkah saya balik untuk ziarah sahaja? Keluarga berapa orang? Anak semata wayang, satu-satunya, tak ada yang lain. Lalu macam mana ini? Maka kalau di kampung ada kerja lain, mungkin gaji lebih sikit. Elok ambil barokah. Gaji besar. Di bandaraya dapat duit banyak, tapi boleh dengan gaji orang lain masakkan dia, siapkan dia makanan. Balik kejap bagi tahu, mak, ayah, aku bila kerja di bandaraya ni boleh banyak sikit, nak aku tabung. sabar-sabar, aku mungkin tiap bulan balik. Wa amruhum syura bainahum. Lembutkan hati dia, jangan tinggalkan. Ada tiga kesempatan. Pertama, kalau ada keluarga lain, minta tolong jaga. Yang kedua, kalau gaji ada sikit di kampung, besar di bandaraya, sikit ambil barakah. Tapi kalau kata orang tua, boleh kau tengok aku agak 2-3 kali dalam setahun, engkau kerjalah, tapi engkau kirim untuk ada seorang yang boleh bantu, musyawarahkan. Jangan tinggalkan, sebab nanti menjadi penyesalan yang amat sangat mendalam sesudah kita mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kawin tanpa pengetahuan istri pertama, sah atau tak sah? Tuan-tuan, tuan nikah, istri pertama tak tahu, sah atau tak sah? Ah, mereka dah jawab. Apa lagi? Ada mempelai lelaki, ada wali, ada mahar, ada saksi dua, ada ijab dan kabul. Sah menurut PK. Ada tak di situ tertulis rukun nikah satu, izin bini pertama? Ada? Mana ada? Tak ada. Tapi, ini tapi, tolong video saya jangan di-cut, jangan dipotong. Tapi, sebab merata-rata tempat banyak lelaki tak bertanggungjawab. Di mana bumi dipijak, di situ bini bertambah. Singgah sini, nikah. Singgah sini, nikah. Singgah sini, nikah. Maka negara membuat suatu keputusan namanya siasah syar'iyah. Siasah syar'iyah, politik. Maka negara membuat satu hukum. Tiada dibenarkan menikah sebelum ada izin daripada isteri pertama yang disahkan oleh mahkamah syar'iyah. Bubuh tanda sign. Saya bini, saya bagi tahu cara membuat surat. Saya bini pertama, nama semua lengkap, bersetuju bila nak bagi bubuh sign. Makanya perempuan bila nak tidur malam, hati-hati. Yakinkan tak ada situ ada kertas, ada apa-apa. Mana tahu tengah-tengah malam dia buatkan. Oleh sebab itu, maka lelaki tidak dibenarkan tanpa izin. Tapi ini bukan hukum PK, ini hukum negara. Untuk menjaga kemaslahatan orang banyak. Sebab banyak lelaki yang tak bertanggungjawab. Ucap la ilaha illallah ketika meninggal wajib, walau tak beriman di dunia. Tiga. La ilaha illallah di mulut tapi tak ada dalam hati, munafik. Orang munafik di mana letaknya? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ucap la ilaha illallah di mulut, beriman dalam hati tapi tak nak beramal, fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak bagi hidayah pada orang fasik. Ucap la ilaha illallah di mulut, ada dalam hati dan beramal, mukmin. Saya ulang sekali lagi. La ilaha illallah di mulut, ada dalam hati keyakinan dan beramal, mukmin. La ilaha illallah di mulut, ada iman dalam hati tapi tak nak beramal, fasik. La ilaha illallah di mulut, tak nak beramal. Kalaupun beramal, tapi dalam hati tak ada keyakinan, nak tunjuk pada orang banyak, nak ikut-ikut saja, munafik. Lain di bibir, lain di hati. Dah jadi judul lagu. Na'udzubillah. Maka kita mesti jaga supaya tiga-tiga ni sejalan. At-tasdiqu bil qalbi, dibenarkan dalam hati. Wal-iqraru bil lisani, dicakapkan di mulut. Wal-amalu bil arkani, diamalkan dengan anggota badan. Barulah dia ahlus sunnah wal jamaah. Kita ahlus sunnah wal jamaah. Bolehkah kami hanya merujuk pada Quran dan hadis saja? Sebab kalau rujuk pada ulama, kitab mereka tak maksum. Mereka manusia biasa. Mereka memang manusia biasa. Sesiapa yang mengatakan tak nak ikut ulama, dia nak ikut hanya Quran dan hadis saja, tolong tunjukkan saya cara sembahyang subuh tak ikut pakai fatwa ulama. Siapa di dunia ini yang boleh tunjukkan cara sembahyang subuh tak ikut fiqh. Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis. Mana ada? Ada solat satu hadis dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Mana? Mana? Ulama yang menyusun itu berijtihad mereka. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanafi paling tua, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali. Imam-imam ini alim. Imam Syafi'i kalau dia pergi ke masjid, telinga dia dia sumbat. Sampai ke masjid orang tanya, Syafi'i, kenapa engkau sumbat? Aku takut semua yang aku dengar dari rumah sampai ke masjid aku ingat. Kita jangankan yang mendengar, saya yang menyampaikan pun tak ingat apa yang saya sampaikan tadi. Imam Syafi'i 7 tahun dah hafal Quran. Kita Imam Syafi'i hadis itu semua di kepala dia. Kita kalau tak ada laptop, hilang hadis. Baca matan hilang sanad, baca sanad hilang matan. Syafi'i manusia, aku manusia. Dia berijtihad, aku pun berijtihad. Syafi'i yang mana? Imam Syafi'i belajar bahasa Arab 20 tahun di Bani Huzail, baru dia boleh faham Al-Quran dan sunnah. Kita university 16 kali jumpa, itu pun kadang-kadang tak datang. Macam mana nak mengaku alim? Oleh sebab itu maka kita ikut Quran dan sunnah melalui pemahaman para ulama. Allah suruh kita ikut ulama. Mana ayatnya? Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Ikutlah ulama kalau kamu tak tahu. Hadis Nabi menyuruh kita ikut ulama. Mana dia? Sahabat pun tak semuanya yang hidup bersama Nabi itu alim. Ada sahabat bertanya kepada Aisyah, ada sahabat bertanya kepada Abu Musa Al-Ash'ari, ada sahabat bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Maknanya kita ni tidak alim mengikut kepada para ulama yang alim. Di akhir majlis mari kita berdoa mohon ampun kepada Allah, minta turun rahmat dan barakah. Astaghfirullahalazim. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الله